Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berkhianat. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menzalimi. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengambil hak-hak orang lain. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seperti yang saya sebutkan tadi, seandainya satu persatu kita pelajari, dipreteli, dibahas lebih rinci lagi bentuk-bentuknya, dalil-dalilnya, demikian juga praktek dari salaf, maka insyaallah itu akan memberikan pengaruh yang besar dan luar biasa serta manfaatnya untuk kita semua. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian seperti ini adalah kajian yang panjang, tidak cukup apabila dibahas dalam satu pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuan, tidak. Karena kalau kita membicarakan tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, sama saja kita membahas tentang Al-Qur'an secara keseluruhan, juga sama halnya dengan kita membahas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dari awal hingga akhirnya, karena perjalanan hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu dipenuhi dan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan. Perlukah kita memiliki sikap jaim, jaga image? Apakah sikap jaim atau jaga image termasuk perbuatan riya? Untuk menjawab ini, kita perlu mensepakati seperti apakah definisi dari jaim itu. Kita harus sepakat dulu, apa yang dimaksud dengan jaim, jaga image? Kalau seandainya jaim atau jaga image itu diartikan dengan sifat malu untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang melanggar syar'i, malu rasanya. Karena buat perbuatan itu tidak boleh. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga enggaklah, ini terpuji. Kalau misalnya jaim itu diartikan dengan menjaga muru'ah, juga bagus dan terpuji. Nah, menjaga muru'ah. Misalnya, na'am barakallahu fikum, kita punya katakan tetangga yang dikenal misalnya dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang buruk. Misalnya begitu. Dia seorang muslim tapi ternyata pemabuk, penjudi, sudah terkenal satu kampung. Nah, enggak pernah sholat dan seterusnya. Di satu sisi dia punya hak sebagai seorang tetangga kan begitu. Di satu sisi mungkin kita bisa masih menegur kalau dia sakit, jenguk dan seterusnya. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menjaga image ini, menjaga muru'ah. Jangan sampai kemudian kita 1 jam, 2 jam ngobrol bareng di depan rumahnya bersama dengan dia tertawa kakak. Kan gitu. Sementara kondisi orang itu masih berada di atas sifat dan karakternya. Ini tentu tidak boleh. Tapi kalau jaim atau jaga image itu diartikan dengan sikap, barakallahu fikum, menganggap rendah. Perbuatan yang sebenarnya boleh diperbolehkan oleh syariat. Menganggap itu bisa merusak harga diri. Padahal itu sebenarnya disyariatkan oleh Islam. Maka jaim yang seperti ini tidak boleh. Misalnya makan tanpa sendok, langsung tangan gini ya. Sementara kita kan punya kedudukan ini dan itu. Untuk jaga image akhirnya tetap pakai sendok. Ini jelas kalau dengan niatan dan landasan seperti ini tidak boleh. Tapi karena kalau tangannya luka, misalnya makanannya berkuah, kan gak mungkin beginiin kan tangan. Makanannya berkuah. Nah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau niatannya tadi dengan alasan jaim, jaga image lah. Orang wangun. Kayaknya gak cocok gitu kalau orang yang sudah punya kedudukan seperti kita kok masih makan satu nampan bareng. Wah, rasanya gimana gitu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Jadi, perlu kita definisikan bersama dulu, kita sepakati apa yang dimaksud dengan jaim. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kalau pertanyaan ini dimunculkan dari kalangan muda, biasanya jaim itu, yang dimaksud itu adalah penampilan yang sensasional, penampilan yang lux, yang mewah, kemudian yang bersifat duniawi dan materi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, boleh enggak punya akun Facebook atau email? Bagaimana hukumnya menggunakan Facebook atau email untuk sarana amar ma'ruf nahi mungkar? Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bolehkah menikahi wanita yang kita inginkan dari kalangan awam dengan tujuan ingin mengajaknya merasakan nikmat Islam dan sunnah? Bagaimana cara, pertanyaannya jujur, jazakallahu khairan. Bagaimana cara menghadapi problematika yang akan terjadi jika menikah dengan wanita awam? Pertanyaan pertama, tentang boleh enggak punya akun Facebook atau email? Wallahu a'lam bishawab. Secara hukum asal kalau kita berbicara Facebook, email dan semuanya, secara hukum asal itu kita tidak memiliki, saya katakan secara hukum asal ya, tidak memiliki satupun dalil untuk menyatakan Facebook atau email itu tidak boleh secara hukum asal. Tetapi sekarang kita berbicara bukan hukum asal, yang kita bicarakan adalah secara keumuman Facebook mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Wallahualam saya tidak mengingkari manfaat dari Facebook. Saya tidak pernah mengingkari. Facebook itu banyak manfaatnya. Informasi daurah, informasi taklim, berbagi faedah, berbagi ilmu, dan seterusnya. Bisnis, saya tidak mengingkari. Tapi marilah kita jujur. Yang punya akun Facebook, bersikaplah jujur. Terus terang, sebenarnya manakah yang lebih besar? Manfaat ataukah mudharatnya? Jujur bersikap. Bukan karena terdorong oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat. Sekian banyak madharat-madharat itu ditimbulkan dari Facebook. Bukan hanya kalangan awam, di kalangan salafiyin, madharat Facebook itu sungguh luar biasa. Madharat Facebook itu sungguh luar biasa. Pergaulan antara ikhwan dan akhwat sudah tidak dibatasi lagi. Saya katakan, cobalah bersikap jujur. Karena yang saya katakan ini berdasarkan data. Sekian banyak kasus terjadi. Perceraian. Ini saya katakan di kalangan salafiyin ya. Kalau kalangan awam sih gak usah tanya. Kasus perampokan, pemerkosaan, penculikan, pengedaran narkoba. Iya kan? Korupsi dan sekian banyak demonstrasi. Sekian banyak demonstrasi dan aksi unjuk rasa di Timur Tengah, di Indonesia. Dimunculkan dari mana? Si jaring sosial yang bernama Facebook. Ini kalau orang awam kita sudah sepakat. Begitu ya insya Allah ya. Tapi yang kita bahas sekarang salafi. Sekarang di antara kita salafiyin, salafiyat. Di antara kita salafiyin, salafiyat. Kasus yang terjadi karena Facebook itu begitu banyak. Perceraian, tingkat perceraian. Kalau kita melihat secara utuh, kalau di Cilacap, misalnya satu daerah tersendiri, mungkin tidak semua orang tahu. Tapi kalau kita membaca dari Sabang sampai Merauke, secara keseluruhan sebuah negara kesatuan NKRI ini, yang salafin dan salafiyat, kasus yang timbul karena Facebook sudah sekian banyak. Informasi-informasi dusta, informasi-informasi buta, tidak ada yang bertanggung jawab. Sekarang satu poin saja, saya yakin kita sepakat. Apakah setiap akun Facebook itu bisa dipertanggungjawabkan? Ada yang berani menjawab, iya. Apakah setiap akun Facebook yang dibuat itu bisa dipertanggungjawabkan keasliannya? Bahwa yang tertera di akun Facebook namanya ini, alamatnya ini, fotonya ini, betul-betul sesuai dengan kenyataan? Tidak ada yang berani menjamin. Subhanallah, anak-anak kita yang sudah menginjak usia puber, remaja, santri-santri, tidak di satu tempat, tapi ini sudah merata. Mereka punya sekian akun Facebook. Anak-anak kita kan pinter-pinter, gak disekolahkan, pendidikan komputer, gak perlu. Anak kita itu sudah terlalu cerdas. Hanya sekedar melihat sekali, membaca, set, bisa. Tanyakan kepada pengelola-pengelola pesantren itu, termasuk saya, bisa ditanyakan. Anak-anak yang Masya Allah, hafalan Quran, pagi, petang, sore, segala macam, hafalan hadisnya segala macam, suatu saat tertangkap, subhanallah temannya sudah 100. Punya Facebook, dari mana? Kesempatannya kapan coba? Kalau bukan menunjukkan mereka itu anak-anak yang cerdas. Gak pernah diajari, di pesantren gak ada pelajaran membuat Facebook, kan gak ada. Tapi itu terjadi. La haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab, saya berpendapat kalau Facebook, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sekali lagi, saya tidak mengingkari manfaat. Tapi mampukah kita membatasi? Wah ini untuk urusan ini, urusan itu. Iya, betul. Mampukah kita membatasi? Ternyata kita bukanlah orang yang berwenang untuk membatasi ini, dan ini. Kitalah yang harus tunduk. Dan harus ikut dalam arus dan aturan yang berlaku dalam dunia jejaring. Salah satunya Facebook, Twitter, dan yang tweet. Twitter dan sebagainya. Alhamdulillah, asatidah kita yang alhamdulillah yang istiqomah. Mereka tidak memiliki akun Facebook. Tidak disibukkan taklim lewat internetnya. Lebih berbarokah seperti ini, bertatap muka secara langsung. Wah, andalin internet. Maka kalau kita membaca fenomena yang terjadi sekarang di dunia maya, dunia internet, berbicara tentang dakwah salafiyah, sekian banyak ustadz bermunculan itu. Ada yang abu fulan, semuanya abu umu. Seolah-olah layaknya sebagai seorang ustadz, ikut mengomentari, ustadznya begini, dakwah itu daerah begini, ada ikhwan begini, wah seharusnya ulama itu begini, syekh begitu. Ustadz-ustadz baru muncul di dunia maya. Tapi kalau sudah berbicara di depan umum gini, sebenarnya lucu. Kalau ketemu gini orangnya pendiam, tapi kalau sudah di dunia maya, garang kayak harimau. Itu pendapat saya. Facebook masuk dalam bab ifmuhuma akbaru min naf'i. Madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi sekali lagi, yang menggunakan akun Facebook bisa secara jujur menilai lah. Secara jujur, insya Allah akan terjawab kalau jujur loh. Karena saya berbicara berdasarkan data. Adapun email, insya Allah madharatnya tidak sebesar daripada Facebook ya kan? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya hukum menggunakan Facebook atau email untuk sarana amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar tapi malah terjatuh di dalam kemungkaran. Itu saja pesan saya. Jangan sampai alasan itu bisa dibuat-buat, saudaraku, sedulur. Alasan itu bisa dibuat, paling mudah membuat alasan itu ya kan. 1001 alasan bisa kita ciptakan dalam waktu 1 jam. Kah 1, 2 bisa alasan dibuat. Tapi marilah kita jujur menilai dengan pengamatan kita sendiri. Nah, artinya jangan sampai alasan amar ma'ruf nahi mungkar malah terjatuh di dalam kemungkaran. Malah dia sendiri perlu dinahi mungkar. Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Para ulama telah memberikan rincian. Apabila memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, kita sendiri tidak merasa aman dan seterusnya, maka wallahu alam bisawab itu difatwakan para ulama kita, terutama yang ulama muasirin, bahwa itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori darurat, wallahu alam. Bolehkah menikahi wanita yang kita inginkan dari kalangan awam dengan tujuan ingin mengajaknya merasakan nikmat Islam dan sunnah? Bagaimana cara menghadapi problematika yang akan terjadi jika menikah dengan wanita awam? Itu sudah ada jawabannya. Iya ya, jawabannya kan? Konsekuensi menikahi wanita yang awam itu akan menghadapi sekian banyak problematika. Karena visi dan misi kita sudah berbeda. Apakah kita bisa menjamin setelah menikah dengan wanita yang awam kemudian tetap mendukung dan mendorong kita untuk taklim mas? Kan gak mungkin. Karena dia sendiri ternyata belum siap. Kalau sudah ada yang jadi, mengapa harus mencari yang belum jadi? Paham gak maksudnya? Iya, paham. Cuman ini kalau saya menangkap dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, ini muncul biasanya dari tempat sekolah, tempat kuliah, dan tempat kerja. Tempat sekolah, kuliah, kerja. Seperti ini. Sudah terlanjur senang, cinta, tapi kok yang maksa? Maksa itu akhirnya kan bisa diajak untuk merasakan nikmat Islam dan sunnah. Betul. Tapi manakah yang lebih nikmat? Dan manakah yang lebih nyunah? Gitu. Tujuannya untuk merasakan nikmat Islam dan sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau barakallahu fikum, ya sulit juga kita untuk menjamin bahwa kita bisa mengajak dan membawanya. Iya, kalau kita tidak yang dibawa. Ini di awal kisah saja kita sudah kalah satu langkah. Kita yang harus tunduk kepada dia. Baru di awal kisah. Belum nanti di akhir kisah, tamat. Wallahu a'lam misalkan ya, tamat. Jadi lebih baik kalau saya menasihati, nikahilah wanita yang memang sudah satu visi dan misi dengan kita. Visi dan misi yang sama di dalam bermanhaj. Visi dan misi yang sama di dalam berakidah. Ketika persesuaian ini semakin banyak, maka tingkat problematika akan semakin berkurang. Tetapi ketika persesuaiannya itu semakin jauh, semakin melebar, problematika nanti semakin banyak. Itu pasti, sudah pasti. Wallahu a'lam bishawab. Lagi pula di bagian bawah tertulis jawaban dan nasihatnya. Itu nasihat dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti nyesel. Ya, nanti nyesel. Manakah yang lebih utama, menilai seseorang secara zahirnya, dari penampilan dan kebaikan-kebaikan sosialnya, ataukah dari sisi agamanya? Karena banyak orang baik dalam bermuamalah tapi jelek dalam pemahaman agamanya, memahami dan mengamalkan agamanya sesuai dengan ideologi, organisasinya, dan hawa nafsu. Sehingga kadang kita merasa tidak cocok dan tidak suka dengan amalan-amalan mereka yang tidak mencocoki sunnah. Akhirnya kita menjadi enggan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa anta barakallahu fiik. Apa yang saya sebutkan dan jelaskan di dalam kajian tadi, itu adalah hukum asal sekali lagi. Persis seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kemudian dijadikan kaidah oleh para ulama. Kita akan berlaku baik, kata Umar, kepada orang yang menunjukkan perbuatan baik. Sampai kita memiliki bukti nyata bahwa orang ini sebenarnya tidak baik. Itu kaidahnya. Jadi, manakah yang lebih utama? Bukan pertanyaannya manakah yang lebih utama. Tetapi, tahapan yang sesungguhnya seperti itu. Kita menilai seseorang dari zahirnya. Ini baik, ini bagus, ini jahat, ini buruk. Ini penilaian yang pertama. Yang kemudian penilaian ini bisa saja berubah setelah melihat bukti-bukti dan kenyataannya. Pada beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, insya Allah sudah tergambar. Kan begitu. Jadi secara awal memang secara zahir kita menilai ini orang ini baik, orang ini jahat, orang ini bagus, orang ini buruk. Secara zahir dulu, perhatikan. Tapi setelah kita lebih dalam, lebih dekat, barulah kita mengetahui, oh orang ini ternyata begini, orang ini ternyata begini, orang itu. Barulah kita mengambil sikap yang lain, seperti yang ditanyakan di dalam lembar pertanyaan ini. Kalau ternyata orang itu secara zahir baik, kita pun berusaha membalasnya dengan baik. Tapi setelah sekian lama kita berjalan, mengetahui orang ini ternyata, seperti yang digambarkan di sini, memahami dan mengamalkan agamanya sesuai dengan ideologi organisasinya dan hawa nafsunya, sehingga kadang kita merasa tidak cocok dan tidak suka dengan amalan-amalan mereka yang tidak mencocoki sunnah, akhirnya kita menjadi enggan bergaul dengan orang seperti itu, ya boleh-boleh saja, itulah langkah yang tepat. Tapi kita tidak akan sampai pada sikap seperti ini sebelum mengetahui, kan? Gak mungkin baru pertama kali kenal, sekali dua kali kemudian kita langsung mengambil sikap, gak mungkin. Itu terlalu cepat kita menilai seseorang. Lihat zahirnya dulu, 1, 2, 3, 4, kemudian setelah kita punya bukti, barulah kita mengambil sikap yang lain. Menyesuaikan kondisi dia, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin ahlul bid'ah? Jika kita bertemu di jalan, memberi salam atau bagaimana sikap yang benar? Kalau jelas dia pemimpin ahlul bid'ah, gak ada salam, gak ada teguran. Kalau sudah jelas, pemimpin ahlul bid'ah, sudah jelas. Bagaimana sikap kita jika kita lewat di depan ibu-ibu awam, menyapa mereka atau bagaimana? Ucapkan salam tanpa perlu memperhatikan. Bisa kan? Selama mereka muslimah, kita yakin itu tetangga-tetangga kita muslimah. Mungkin tidak berhijab, mungkin jarang-jarang sholat. Tapi mereka adalah kaum muslimah, ucapkan salam. Karena apa namanya fitnah yang muncul insya Allah kalau seperti ini kecil kemungkinannya. Nah, apalagi ibu-ibu tersebut tentu akan menghormati orang yang pakai jubah seperti kita, pakai jenggot, pakai kopiah. Nggak akan mungkin godain ustaz. Insya Allah tidak seperti itu. Justru mereka akan semakin menghormati, semakin segan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah sikap kita yang baik. Tetangga, orang awam lewat, assalamualaikum sudah. Tanpa harus memperhatikan kan gitu. Cerita di rumah, wah ada tadi Bu Endang, Bu Wedi, Bu Desi, Bu Wiji, empat ibu-ibu kumpul di sana cerita sama istrinya. Kok sampai memperhatikan ibunya nama-namanya segala macam kan gitu. Tidak perlu, secukupnya. Ucapkan salam karena mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya minta maaf, pertanyaan kami menyimpang dari materi. Bagaimana hukum mengadopsi anak, misal mengambil di rumah sakit, atau memungut langsung dari orang tua, atau dibuang orang tua yang tidak bertanggung jawab? Ini kasusnya. Yang ditanyakan status kemahromannya dengan orang tua asuhnya. Saudara dari orang tua asuh, kasus setelah besar menikah. Bapak asuhnya tidak mau jadi wali, karena tahu bahwa dia bukan anaknya. Kemudian anak bertanya, kenapa bapak tidak mau jadi wali? Bila berterus terang akan terbongkar statusnya. Dan khawatir dari pihak lelaki tidak mau menerima. Mohon penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya tentang adopsi anak. Ini juga terjadi di kalangan kita. Karena dari sekian banyak salafiyin dan salafiyat, ada di antara mereka yang sampai bertahun-tahun berkeluarga dan berumah tangga, belum mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk keturunan, anak, putra ataupun putri. Memang dari beberapa pengalaman disebutkan kalau mengadopsi anak itu akan memberikan rangsangan dan stimulus. Jadi keinginannya untuk berdoa, nah, demikian juga untuk apa namanya memiliki anak semakin besar, termotivasi terus. Demikian juga kita yakin bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Kita berharap bahwa dengan membantu anak tersebut, kita adopsi, kita pelihara, kita rawat. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang sama, yaitu kita mendapatkan keturunan. Nah, cuman sekarang barakallahu fiikum. Sistem adopsi anak yang berlaku secara hukum positif di Indonesia katakan. Dengan hukum adopsi di dalam Islam tentu ada persesuaiannya dan ada juga perbedaannya. Seperti dalam hal status kemahraman di sini dengan orang tua asuhnya. Maka kemahraman itu keadaan mahramiyah, status kemahraman itu harus melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Harus sesuai dengan jalur tersebut. Sekedar mengadopsi anak, mengambil dan merawat seorang anak tanpa melewati jalur syar'i ini belum bisa menjadikannya sebagai status belum bisa menjadikan anak itu dengan status sebagai mahram, belum cukup, tapi harus melalui jalur kemahraman. Dan salah satu jalur kemahraman itu, nah, bahkan mungkin satu-satunya jalur kemahraman itu hanya dengan persusuan, sehingga anak itu harus disusui oleh salah seorang dari keluarga orang tua asuh yang berbeda jenis. Misal si A dan katakan muslim dan muslimah menikah. Namanya muslim dan namanya muslimah. Tidak punya anak, menikah selama 5 tahun gak punya anak. Ingin adopsi anak. Ternyata anak yang diadopsi berjenis kelamin laki-laki. Anaknya namanya Soleh katakan. Si Soleh ini kepada si muslim gak ada masalah ya. Karena sama-sama laki-laki. Tapi kalau dengan si muslimah, bukan mahram. Maka untuk menjadikannya mahram, si Soleh ini harus disusukan kepada jalur wanita lain yang sama. Satu garis. Entah itu misalnya adik perempuannya disusukan, atau disusukan kepada kakak perempuannya, atau disusukan kepada bibinya, kepada tantenya, kepada ibunya, dan kepada siapapun anak itu disusukan, nanti akan merubah status. Kalau misalnya anak itu disusui oleh ibunya, berarti status anak itu nantinya bukan sebagai anak, tetapi sebagai adik, kan begitu. Karena dia disusui sendiri oleh ibunya. Mungkin ibunya masih muda, sementara dia sendiri nikah muda, kan begitu. Mungkin saja itu terjadi. Tapi kalau misalnya anak yang diasuh adalah perempuan, salehah namanya. Maka dia harus disusukan kepada perempuan di jalur ayahnya. Entah itu kakak perempuannya, adik perempuannya, bibinya, tantenya, terus. Begitu. Hanya satu-satunya cara seperti itu. Untuk menjadikan anak yang diadopsi, yang diasuh itu menjadi mahram. Kemudian yang berikutnya surat menyurat. Ini penting sekali ditekankan. Surat menyurat, akte kelahiran, KK dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua asuhnya. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut ini termasuk perbuatan dosa besar. Menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Akhirnya Ini akan merembet kepada pertanyaan yang berikutnya. Bila berterus terang, memang harus berterus terang. Memang harus berterus terang. Tidak boleh kita menutup-nutupi. Jangan sampai si anak meyakini bahwa kitalah orang tua kandungnya. Nah, itu konsekuensi dari adopsi. Kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai 100% orang tua kandungnya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga kita hanya bersifat ta'awun, membantu, memperhatikan anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak punya, anak-anak yang yatim, dan seterusnya. Nah, itu yang kadang-kadang sering terjadi ketika sudah diadopsi, surat menyuratnya, akte kelahiran, KK, dan segala macam itu dinisbatkan kepada nama dari orang tua asuhnya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Maka kita sebagai orang tua memang harus betul-betul bisa mendidik anak yang diasuh tersebut. Dididik dengan baik, segala macam. Ketika telah tiba saatnya, kita bisa berbicara dengan dia. Kita bisa berbicara dengan dia, menjelaskan duduk persoalannya secara benar. Adapun kekhawatiran kalau dari pihak lelaki, calon suaminya nanti tidak mau menerima, ini sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa memaksakan. Tidak ada yang bisa memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap sama saudara muslim yang sama-sama memahami manhaj salaf, tapi saat menasehati saudaranya yang sedang secara teknis, saudaranya yang sedang secara teknis kurang atau belum mampu sediakan sarana untuk mendukung amalan sunnah, sehingga dianggap bukan termasuk golongan ahlu sunnah. Bagaimana sikap sesama saudara muslim yang sama-sama memahami manhaj salaf, tapi saat menasehati saudaranya yang sedang secara teknis kurang atau belum mampu sediakan sarana, ini kalimatnya, kata kerjanya kata kerja perintah, belum mampu menyediakan mungkin ya, belum mau menyediakan sarana untuk mendukung amalan sunnah, sehingga dianggap bukan semata-mata. Wallahualam, ini yang saya pahami, si A dan si B sama-sama pengen belajar manhaj salaf. Nah, si A menasihati si B untuk melaksanakan sebuah amalan sunnah, padahal si B ini belum punya sarana, begitu ya, belum punya sarana untuk melaksanakan amalan tersebut, sehingga dianggap bukan termasuk golongan ahlu sunnah. Ya, untuk menyatakan seseorang itu ahlu sunnah, keluar dari ahlu sunnah, orang itu ahlul bid'ah, keluar dari ahlul bid'ah itu tidak mudah, tidak sembarangan, tapi membutuhkan adab-adab. Barangkali beberapa orang, mungkin kita sendiri, banyak diantara kita yang sebenarnya secara hati nurani telah meyakini bahwa inilah sikap dan pendapat yang benar, inilah manhaj salaf dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang pada praktiknya kita dibenturkan dengan banyak kejadian. Misal seorang anggota polisi, anggota TNI misalnya, yang sudah mulai kenal ngaji manhaj salaf, sementara dia di kesatuannya, di korpsnya, tidak bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, pelihara jenggot misalnya, demikian juga tugas sampai melalaikan waktu sholat dan semisalnya. Artinya di satu sisi kita perlu mengkasihani, bukan kemudian justru disikapi, wah kami ini gak istiqomah kamu. Sudah tahu melihara jenggot itu wajib, malah dicukur. Kamu malah taat kepada atasanmu, atasanmu itu manusia. Wah, berapi-api dia bercerita. Atasan kamu itu manusia. Apakah kamu tunduk kepada manusia? Ini Allah yang memerintahkannya. Tapi kalau ternyata diteliti orang yang memberikan nasihat itu, ternyata belum juga sempurna mengamalkan sunnah. Mungkin di satu sisi, memelihara jenggot, dia bisa mengamalkannya. Sehingga dia bisa dengan lantang mencela, mencaci saudaranya yang lain yang belum mengamalkan sunnah. Tapi mungkin di banyak sisi yang lain, dia sendiri pun belum tentu bisa mengamalkan sunnah. Kan begitu? Nyata loh ini. Nyata seperti ini. Tetapi kan kita dikenalkan, dipahamkan bahwa ahlu sunnah itu ada ahlu sunnah yang lurus, ada ahlu sunnah yang ahlul maasi, ada ahlu sunnah salafi yang terjatuh dalam maksiat. Perlu kita posisikan di tempatnya masing-masing. Jangan serampangan. Gitu. Ada teman dari polisi, teman dari TNI mulai ngaji, sudah Masya Allah semangat-semangatnya. Sekali, dua kali, tiga kali gak kelihatan. Kita datengin, dijenguk. Bang, kok gak ngaji lagi bang? Kan biasa gitu polisi sama tentara mengelihakan bang. Oh gak ngaji lagi bang? Wah. Saya ngaji, malah disikapi sama teman-teman ustaz. Lah kenapa disikapi? Lah ini, itu tadi masalah jenggot. Istrinya belum pakai cadar, masih ikut bayangkari. Dharmawa, apa namanya? Korps wanita itu? Hah? Enggak, yang tentara loh, dharma wanita. Hah? Persit. Dan seterusnya istri saya masih begini. Saya sering diajak, disinggung, disindir. Nah, ikhwati billah, hikmah. Dan gitu. Kita juga harus lihat kondisi orang itu seperti apa. Tidak mungkin kan orang itu berubah dalam sehari 100% jadi salafi. Belum tentu kita juga 100% salafi loh sekarang. Mungkin kita juga selama ini menyembunyikan akhlak, sifat, atau muamalah yang sebenarnya jangan sampai ustaz tahu kan gitu. Iya kan? Wah, malu kalau ketahuan sama ikhwan kan gitu. Wah, ternyata usahanya ini loh. Ada sedikit unsur ribanya kan gitu. Ada tif menifnya, tipu menipunya dan seterusnya. Mungkin. Jadi posisikan orang lain seperti kita memposisikan diri kita, itulah wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya memang berat, ada aturan-aturan mainnya. Tapi mengapa kita tidak boleh memberi salam kepada pemimpin ahlul bid'ah, padahal mereka zahirnya juga muslim, seperti halnya menyapa ibu-ibu awam. Ya berbeda ya akhi, berbeda sekali. Ahlul bid'ah, kita sudah dibimbing oleh para ulama kita bagaimanakah sikap yang benar di dalam sekian banyak athar dan riwayat dari ulama kita sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Seperti inilah kita diajarkan oleh para ulama. Seperti inilah kita diajarkan oleh para ulama, menunjukkan bahwa kita berlepas diri. Demikian juga sebagai bentuk hajar kita kepada mereka. Berbeda halnya dengan ibu-ibu awam tadi, sama sekali tidak ngerti masalah agama. Kalau yang ahlul bid'ah pemimpinnya, dia bisa mengutak-atik agama dengan dalil, merubah sesuatu yang syirik dianggap sebagai sesuatu yang ibadah. Dia bisa merubah sesuatu yang dihukumi bid'ah menjadi sesuatu yang sunnah dan dianjurkan di dalam agama ini. Memerangi agama. Tetapi yang tadi dalam jawaban yang tadi ibu-ibu awam berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup pertemuan kita siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas hidayahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kita dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.